Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri Ma'ad al-Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian usul fikih dari Waraqat dengan syarahnya yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Alamah Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli Al-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan Al-Khas. Wal-Khasu yuqabilu Al-Am. Al-Khas itu adalah kebalikan dari lafad Al-Am. Fayuqalu maka dikatakan fihi untuk pengertian Al-Khas satu kata yang tidak mencakup dua hal atau lebih. Min ghairi hasrin tanpa pembatasan. Ya, karena al-khas itu yang dibatasi. Kalau al-am itu tanpa pembatasan, maka khas yang dibatasi dengan angka tertentu. Contohnya rajulun, rajulaini, thalathatu rijalin. Ya. At-takhsisu sedangkan takhsis adalah tamyizu ba'dil jumlati, adalah membedakan sebagian dari jumlah keseluruhan. Artinya ikhrajuhu mengeluarkan, tamyiz di sini maknanya mengeluarkan sebagian dari anggota keseluruhan atau membedakan sebagian dari anggota keseluruhan. Maka sifat khas dari takhsis adalah ikhraj. Ya, oleh karena itu maka yang namanya takhsis, maka hal yang mendapatkan takhsis harus mendapatkan hukum yang berbeda dari yang ditakhsis. Misalnya beri hadiah kepada semua murid di kelas ini kecuali Zaid, maka ini namanya takhsis. Karena takhsis dia ya, Zaid itu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari anggota keseluruhan. Anggota keseluruhannya itu mendapatkan hadiah, sedangkan Zaidnya tidak mendapatkan hadiah. Maka Zaid dikeluarkan dari hukum yang didapatkan oleh anggota keseluruhan. Contohnya ikhrajul mu'ahadin, kita keluarkan kafir mu'ahad dari firman Allah Ta'ala yang bersifat umum. Faqtulul musyrikina, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Alif lamnya di sini yufidul umum. Kemudian kita takhsis dengan berbagai macam dalil yang menunjukkan tidak termasuk di dalamnya kafir mu'ahad, kafir dhimmi dan yang lain. Kemudian takhsis itu terbagi menjadi dua macam, muttasil dan munfasil. Ya, maka yang muttasil contohnya adalah istisna, pengecualian, akan datang contohnya. Kemudian syarat contohnya, akrim bani tamimin inja'uka, ya, muliakan dan hormati bani tamim jika mereka datang kepadamu. Artinya muliakanlah al-ja'in, orang-orang yang datang minhum dari bani tamim. Kemudian yang ketiga, takyid dengan sifat. Contohnya adalah muliakannya bani tamim al-fuqaha yang ahli fikih. Berarti yang bukan ahli fikih tidak termasuk. Pengertian istithna, ikhajuma laulahu ladakhala fil kalami, mengeluarkan sesuatu yang seandainya jika tidak dikeluarkan dia termasuk dalam kalimat. Contohnya ja'al qaumu, orang-orang itu datang kecuali Zaid. Kemudian wa innama hanyalah yasihul istisna'u, istisna itu sah dengan syarat an yabqa, masih tersisa dari mustasna minhu syai'un, sesuatu. harus ada yang tersisa setelah mengalami istisna. Contohnya, lahu alayya, dia punya hak alayya yang menjadi kewajibanku. Artinya aku punya utang kepadanya 10 illa tis'ah kecuali 9. Masih, maka masih ada yang tersisa itu 1. Oleh karena itu, maka seandainya dia mengatakan alayya saya punya kewajiban 10 illa asarah kecuali 10, berarti tidak ada yang tersisa, lam yasihah, maka istisna'nya tidak sah. Karena istisna'nya tidak sah, watalzamuhul asyarah, maka dia punya kewajiban bayar utang 10. Maka yang depan sah, lahu alayya asarah, itu sah. Yang tidak sah ketika istisna'nya itu menghabiskan. Dia punya, saya punya utang 10 dirham illa asarah kecuali 10 dirham, maka istisna'nya tidak sah. Kalau istisna'nya tidak sah, maka berarti dia mengakui kalau dia punya utang 10 dirham, maka itu wajib dibayar. Yang kedua, wa min syarti, di antara syarat istisna, harus ayakuna mutasilan, bersambung dengan kalimat sebelumnya. Maka seandainya ada orang mengatakan, datanglah para ahli fikih, thumma, kemudian jeda agak lama, kemudian dia mengatakan ba'da yaumin, setelah sehari kecuali Zaid, maka istisna'nya tidak sah. Dan diperbolehkan mustasna itu berada di depannya mustasna minhu. Umumnya di belakang, namun bisa saja di depan. Maqama ila Zaidan ahadun, aslinya maqama ahadun illa Zaidan, tidak ada satupun yang berdiri kecuali Zaid. Dan diperbolehkan istisna min jinsi, yang sejenis, kama taqaddam, sebagaimana contoh-contoh yang lewat. Contoh yang terakhir tadi, maqama ahadun illa Zaidan, ini sejenis, Zaid itu sejenis dengan ahadun. Namanya istisna dalam nahwu, kalau istisna sejenis namanya istisna muttasil. Wa min ghairihi, dan boleh juga dalam bahasa Arab istisna tidak sejenis, dalam nahwu disebut istisna munqati'. Contohnya, ja'al qaumu ilal hamira, orang-orang itu datang kecuali keledai. Kecuali keledai, maka tentu keledai tidak sejenis dengan al-qaum. Maka ini namanya istisna tidak sejenis, disebutnya istisna mungkote. Dan dalam istisna mungkote, illa itu maknanya lakin. Ja'al qaum, orang-orang datang, ilal hamira, akan tetapi keledainya belum datang. Nah, kemudian kemudian wasyartu al-mukhassas, dan syarat yang mendapatkan takhsis, ya juzu, diperbolehkan berada di depannya masyrut. Contohnya, in ja'aka banu tamim fa'akrimhum, jika banu tamim datang, muliakan mereka. Kalau normalnya fa'akrim bani tamim in ja'uka, namun dibalik juga boleh. Wal muqayyad bisifati, dan takyid dengan sifat, maka yuhmal dimaknai alaihi berdasarkan muqayyad. Yuhmal dimaknai alaihi dengan muqayyad al-mutlaku, kata-kata yang mutlak. Contohnya, memerdekakan budak, kuyidat, disyaratkan, fi ba'dil mawadi', di sebagian ayat, bil iman, disyaratkan budak yang dimerdekakan harus budak yang beriman. Contohnya di kafarah pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan wa utliqat dan dibuat mutlak di sebagian ayat, contohnya di kafarah zihar. Maka dalam kondisi semacam ini yuhmalul mutlaku alal muqayyad. Maka mutlak dibawa kepada muqayyad, alasannya ihtiyatan dalam rangka hati-hati. Ya, maka ini penjelasan singkat tentang beberapa takhsis yang mutasil. Tadi ada istisna, kemudian ada syarat, ya, kemudian yang ketiga tadi at-taqyid bisifat. Dan sebagaimana pernah kita sampaikan di pelajaran al-usul min ilmu usul, bahasanya pembahasan tentang istisna dengan syarat-syaratnya harus ada sisanya, kemudian ya harus ada sisanya dan yang lain, itu sebenarnya bukanlah pembahasan usul fikih, namun pembahasan fikih. Oleh karena itu contohnya tidak ada contoh ayat, contohnya adalah ucapan-ucapan mukallaf. Karena istisna yang dibahas tadi hanya diterapkan di bab al-iqrar. Bagaimanakah ketika seorang itu mengakui kalau dia punya utang? Maka kewajiban dia berapa? Bolehkah istisna? Istisnanya sah ataukah tidak? Kapan sahnya? Maka syaratnya harus ada sisanya, syaratnya harus bersambung, tidak boleh jeda kok sampai sehari misalnya. Ini dipakai untuk menganalisis al-iqrar, pengakuan terhadap kewajiban, yaitu pengakuan terhadap utang. Penerapannya di situ. Penerapannya di situ, karena penerapannya di situ maka itu menunjukkan bahasanya itu pembahasan fikih. Lebih pas kalau itu dibahas di pembahasan fikih di bab al-iqrar dan bukan di pembahasan usul fikih yang sasarannya adalah untuk membaca dalil. Karena beda usul fikih sama fikih, usul fikih itu untuk membaca dalil, sedangkan fikih itu untuk membaca af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Kalau ada mukallaf ngomong demikian, ini kita baca bagaimana. Maka ada seorang mukallaf yang mengakui kalau dia punya utang, kalimatnya seperti ini, sah ataukah tidak dan seterusnya. Maka itu domainnya fikih, sedangkan domainnya usul fikih adalah untuk membaca dalil. Kalau ada dalil demikian, ada dalil demikian, gimana menyikapinya, bagaimanakah memahaminya. Ya, kemudian wajuzu taksisul kitab bil kitab, diperbolehkan mentaksis ayat dengan ayat. Contohnya firman Allah Ta'ala, jangan nikahi wanita-wanita musyrik. Ya, termasuk musyrik adalah wanita kafir. Khusus ini ditaksis dengan firman Allah Ta'ala yang membolehkan menikahi ahli kitab. Wal-musonatu minal ladina utul kitab min qablikum, dan wanita-wanita yang menjaga diri dari ahli kitab sebelum kalian. Aihilun lakum, artinya wanita semacam ini halal untuk kalian nikahi. Kemudian diperbolehkan taksis ayat dengan hadis. Contohnya taksis firman Allah Ta'ala, Allah berpesan kepada kalian agar memberikan warisan kepada anak-anak kalian. Ila akhir sampai akhir ayat, asyamil yang mencakup anak, mencakup anak yang muslim ataupun anak yang kafir. maka ditaksis itu hanya berlaku untuk anak yang muslim saja. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, harta bapaknya yang kafir, sebagaimana anak yang kafir tidak mewarisi harta bapaknya yang muslim. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan mentaksis hadis dengan ayat Al-Quran. Contohnya adalah taksis hadis Sahihain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Layak balallah salata ahadikum, Allah tidak menerima salat kalian jika telah berhadas, hatta yatawaddoa, sampai berwudu. Maka di sini harus berwudu. Ini, kalau tidak berwudu maka tidak diterima. Ini, maka kalau menurut hadis harus berwudu. Tidak ada tayamum. Apapun kondisi ketika hadas. Nah ini ditaksis dengan ayat tayamum. Jika kalian sakit dan seterusnya lalu tidak dapat air, silakan tayamum. Silakan tayamum. Maka hadisnya mengatakan jika kalian hadas, baik ada air ataupun tidak ada air, harus berwudu. Kemudian ditaksis dengan oh itu hanya berlaku kalau ada air, kalau tidak ada air boleh tayamum. Wa in waradat, meskipun nanti terdapat hadis yang bitayamum tentang tayamum ba'da nuzulil ayat, setelah turunnya ayat di atas. Ya, kemudian maka di sini ada hal yang menarik berkenaan dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan Allah menerima sholat kalian, ya Allah tidak menerima sholat kalian kecuali setelah berwudu. Kecuali setelah berwudu. Artinya Allah menerima sholat kalian jika kalian berwudu setelah hadas. Apakah ini kemudian, apakah ini maknanya cukup dengan berwudu setelah itu kemudian tidak menghadap kiblat dan sebagainya, salatnya diterima? Jawabnya tidak. Sehingga apa makna hadis ini? Allah, maka mana hadis ini Allah tidaklah menerima salat kalian jika dalam kondisi hadas kecuali setelah berwudu plus memenuhi syarat-syarat yang lain. Plus memenuhi syarat-syarat yang lain. Dan hadis yang maknanya semacam ini banyak, yaitu ada muqaddarnya. Ada muqaddarnya plus memenuhi syarat-syarat yang lain. Hadis yang dalil yang modelnya semacam ini itu banyak sekali. Misalnya ada hadis yang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ini hadis ini ada muqaddarnya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan memenuhi syarat-syarat yang lain. Dan memenuhi syarat-syarat yang lain, maka dia masuk surga. Maka ada muqaddarnya, syarat-syarat yang lainnya. Maka tidak boleh disimpulkan dan dipahami, yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini pasti masuk surga, tidak demikian. Maka hadis yang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga, itu sini ada muqaddarnya. Siapa mengucapkan la ilaha illallah dalam kurung dan memenuhi syarat-syarat yang lain, maka dia niscaya masuk surga. Sebagaimana dalam hadis ini, siapa yang berwudu Allah terima sholatnya. Itu orang tidak boleh kekeh dengan ini. Yang penting wudu aja, mau ngadap kiblat mau enggak, kan enggak ada di situ dalilnya. Mana dalilnya? Nah, tidak ada di hadisnya, cuma suruh wudu saja kok. Ini, tentu tidak demikian. Orang tidak boleh megangi hadis ini terus kemudian dibawa kemana-mana. Yang penting wudu saja, tidak ada itu syarat-syarat yang lain. Nabi bilang kayak gitu loh. Tidak demikian. Namun salat itu jika diterima, manakala berwudu plus syarat-syarat yang lain, ketentuan-ketentuan yang lain, berwudu, menghadap kiblat, bersih dari najis, masuk waktu. Orang tidak boleh ngawur. Ini cuma saatnya wudu, mau masuk waktu dan tidak, Nabi tidak bilang kok. Nah, ini tidak demikian. Nah, kemudian taksis sunnah bisunnah dan diperbolehkan hadis ditaksis dengan hadis, semacam taksis untuk hadis yang diatkan oleh sahihain fi masaqati sama'u, dalam hasil pertanian yang diairi pakai mendung air hujan, maka zakatnya 1/10. Itu ditaksis pakai hadis, tidak ada dalam hasil pertanian kurang dari 5 wasaq sedekahkan kewajiban zakat. Kemudian diperbolehkan tarsis an-nutqi, yaitu mantuk bil qiyas, pakai qiyas. Yang kami maksudkan dengan nutqi ucapan adalah firman Allah Ta'ala dan sabda sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa boleh ditarsis pakai qiyas? Li'anal qiyasa yastaditu ila nassin, karena qiyas itu bersandar kepada nas dari kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahu, maka seakan-akan nas dari kitabullah dan sunnah rasul itulah al-mukhasis yang mentaksisnya. Tentang contohnya tidak disampaikan di sarahnya Al-Mahalli, kita lihat di hasyiahnya Ad-Dimyati. Wa na'ni binutki ila akhir misalu taksisi qawlihi ta'ala bil qiyas, contoh taksis firman Allah Ta'ala dengan qiyas, az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina perempuan dan laki-laki, maka 100 kali cambuk. Fa innahu khussa minha, maka ditaksis dari hukuman yang ada dalam ayat 100 jambuk, al-amatu, budak perempuan. Fa'alaiha, maka hukuman untuk budak perempuan adalah separuh dari 100. Dan ini dalilnya adalah nas, yaitu firman Allah Ta'ala, fa'idha uhsinna. Dan seterusnya. Kemudian kita kecualikan dari azaniyatu wazani, 100 kali jambuan, kita kecualikan juga al-abdu, budak laki-laki. Kalau budak laki-laki itu apa dalilnya taksis untuk budak laki-laki? Jawabannya bil qiyas, budak laki-laki kita kiaskan alal ammati dengan budak perempuan. Finiswi, dalam masalah sama-sama cuma mendapatkan separuh dari hukuman orang merdeka jika dia berzina. Ini contoh untuk ayat, taksis ayat dengan qiyas. Kemudian wa misalu taksis qauli rasul, contoh taksis untuk perkataan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dalil qiyas adalah qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, layyul wajidi, layyu artinya matluhu, menunda-nunda bayar utang. Al wajidi, yang dilakukan oleh orang yang punya duit untuk bayar utang, yuhillu irdahu, menyebabkan halalnya untuk menodai kehormatannya, wa uqubatahu, dan menimpakan hukuman untuknya. Wahada, maka hal ini berlaku untuk selain orang tua bersama anaknya. Adapun orang tua yang punya utang sama anaknya, kemudian dia tidak bayar-bayar padahal punya duit, maka tidak tidaklah kemudian menyebabkan boleh anak ini mencela orang tuanya. Falayyuhu, maka penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang tua la yuhillu, tidaklah menghalalkan kehormatan orang tua. Ya, dari mana pengecualian ini? Qiyasan ala adami qawlu uff. Qiyas dengan tidak bolehnya mengucapkan uff. Yeah. Yang ini terdapat dalam ayat fala taqul lahum uffin. Qiyasnya adalah bil aula, qiyas aula. Maka ayatnya melarang uff, maka dikiaskan dengan uff menghukum orang tua gara-gara dia tidak bayar utang sama anaknya gitu. Kemudian kembali ke atas tentang mujmal. Mujmal adalah dalil yang yaftakiru, memerlukan ilal bayan, penjelasan. Di antara kenapa dia memerlukan penjelasan, karena ada beberapa kemungkinan pemaknaan. Contohnya masa iddah itu salah satu kuruin, tiga kali kuru. Dan kuru itu memiliki dua makna karena dia mustarak, ya, bisa pengertiannya haid, bisa artinya suci dari haid. Fa'inau yahtamilu, maka dimungkinkan maknanya adalah suci dari haid, dan dimungkinkan maknanya haid. Listirakil qar'i, karena kata-kata al-qar'u itu mustarak, mengandung dua makna yaitu haid dan suci dari haid. Ini. Maka diantara sebab kenapa dia perlu mendapatkan penjelasan, karena ini, kalimatnya sendiri multi penafsiran. Oleh karena itu maka dia tergolong mujmal, yaitu dalil yang memerlukan penjelasan. Dan yang namanya penjelasan adalah ikhraju syai', mengeluarkan sesuatu dari lingkaran ketidakjelasan ila haitsu tajalli, pada lingkaran atau wilayah at-tajalli, terang. Tajalli maknanya al-idhah, terang atau jelas. Wal mubayyan, dan sesuatu yang jelas itu disebut nas. Maka pengertian nas adalah ma la yahtamilu ila ma'nan wahidan, satu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja, namanya nas. Ya, maka nas itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah seperti di sini. Ya, nas dalam pengertian lawan dari zahir dan yang lain, yaitu satu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna. Maknanya tunggal, penafsirannya tunggal, pemahamannya tunggal, tidak ada kemungkinan yang lain. Pengertian yang kedua dari nas adalah dalil, ya, teks dalil Quran dan Sunnah, yang boleh jadi statusnya itu multi tafsir ataukah tidak. Contohnya Zaid dalam kalimat ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Ya, kalimat ra'aitu Zaidan tidak mungkin dimaknai dengan makna yang lain, melihat Amr atau melihat Ali, tidak mungkin. Definisi yang lain untuk nas, waqil, ada yang mendefinisikan nas dengan ma ta'wiluhu tanziluhu. Nas adalah ma dalil yang maknanya adalah tanziluhu, mempraktekannya. Maknanya, penafsirannya adalah mempraktekannya. Maka contohnya kafarah puasa, kafarah sumpah, puasalah 3 hari. Bimujarati mayanzil, maka semata-mata turunnya ayat ini yufhamu maknahu, maknanya sudah dipahami, tinggal dipraktekkan. Tinggal dipraktekkan. Sehingga ta'wiluhu tanziluhu, penafsirannya adalah mempraktekannya. Artinya tinggal praktek, sudah tidak perlu diskusi tentang apa maknanya. Wawa dan nas dalam pengertian ini diambil dari kata-kata minasatul arus. Minasatul arus artinya kursi pengantin. Ini kursi pengantin. Kenapa disebut demikian? Liirtifa'ihi ala ghairihi. Ya, kursi pengantin itu lebih tinggi daripada kursi yang lain karena dia di panggung. Sejak dulu kursi pengantin itu seperti itu, di tempat yang lebih tinggi, sehingga jelas, sehingga jelas pengantinnya mana, ya itu. Orang yang belum pernah lihat pengantinnya duduk, ya tahu itu, nah itu pengantinnya jelas gamblang. Maka dalil yang jelas gamblang karena tidak ada makna yang lain disebut nas. Nah, kenapa dalil yang tafsirannya tunggal itu disebut nas? Apa hubungannya dengan kursi pengantin yang lebih tinggi daripada kursi undangan? Lirtifa'ihi ala ghairihi. Karena nas itu lebih tinggi daripada yang lain. Fifahmi maknau dalam memahami maknanya. Karena maknanya bisa dipahami min ghairi tawakufin, tanpa perlu tergantung kepada yang lain. Kemudian temannya nas namanya zahir, yang sering saya terjemahkan dengan kemungkinan yang lebih mendekati. Definisinya adalah mahtamala amrain, satu kalimat yang dimungkinkan memiliki dua penafsiran. Ahaduhuma, penafsiran yang pertama lebih gamblang daripada yang lain. Contohnya asad dalam kalimat hari ini aku melihat asadan. Fa'inau, maka kalimat ini adalah zahir, kalimat yang zahir. Zahirnya kemungkinan yang lebih mendekati adalah hayawan muftaris, adalah hewan yang menyerang, kan itu makna hakikinya. Wa muhtamil, dan ada makna yang jauh, dimungkinkan dimaknai dengan makna yang jauh, yaitu lirajulin suja', adalah lelaki pemberani, sebagai ganti dari makna hakiki dari hewan singa yang merupakan makna hakikinya. Nah, ketika kalimat ini dimaknai dengan makna yang jauh, maka namanya takwil. Fa'in humila al-lafdu, maka jika lafad ini ra'aitul yawma asadan, itu dimaknai, dihamal, dimaknai ala makna al-akhar, pada makna yang lain, yaitu makna yang jauh, yusamma mu'awwalan, maka kalimatnya namanya mengalami takwil. Wa'inama yu'awwalu, namun takwil hanya boleh dilakukan bidalili, pakai dalil, pakai alasan. Tidak boleh alasannya suka-suka. Menurut saya ra'aitu al-yawma asadan artinya melihat orang yang pemberani. Dari mana dasarnya? Saya suka dimaknai demikian. Tidak boleh. Harus ada alasannya. Ya, maka wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalili. Wayu'awwalu adh-dhahir, dan makna adh-dhahir itu bisa ditakwil bidalil, pakai dalil. Nah, nanti ketika diambil makna yang jauh, ketika diambil makna yang jauh, wayusamma adh-dhahiran, maka dinamailah dia dhahir pakai dalil. Dhahir karena dalil. Ai artinya kama yusamma mu'awwala, sebagaimana juga dinamai dengan nama mu'awwala, mendapatkan takwil, dimaknai secara takwil. Contohnya karena beliau Jaluddin Al-Mahalli itu dari sisi dalam bab asma wa sifat itu Asy'ari, maka beliau contohkan dengan contohnya firman Allah Ta'ala wasama'a banainaha bi'aidin, dan langit kami bangun bi'aidin. Zahir ayat ini, aidin jamak dari yadin, tangan, dan yang namanya tangan itu mustahil bagi Allah. Fasurifa ila makna. Fasurifa, maka dibelokkan kepada makna yang lain, yaitu al-quwah. Sehingga apa alasannya? Tadi takwil kan harus pakai dalil. Apa alasannya beliau katakan? Bidalil al-aqli al-qati'. Itu alasan beliau. Dalilnya adalah dalil aqli al-qati' yang nilainya pasti, yang mengatakan tangan itu mustahil bagi Allah. Dalika yaitu tangan muhalun mustahil fi haqqillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Ini dianggap adalah dalil aqli yang qati', yang tidak mungkin bisa dibantah. Maka ini menunjukkan bahasanya qati' dan tidak qati' itu bisa jadi relatif. Qati' itu artinya pasti, tidak bisa dibantah. Ternyata qati' menurut satu orang bisa jadi tidak qati' menurut yang lain. Karena yang lain mengatakan tangan itu mustahil bagi Allah, manakala tangan itu tangan manusia. Tangan tersebut, ketika yang dimaksudkan adalah tangan manusia, tangan manusia mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika tangan tersebut bukanlah tangan manusia, namun tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, karena sama nama tidak mengharuskan sama bentuk dan hakikatnya, maka itu bukan satu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka faedahnya di kata-kata al-qati, yang namanya qati pasti, jelas, tidak mungkin menerima sanggahan, bantahan, itu bisa jadi relatif. Itu jelas dan gamblang menurut Anda, tidak jelas dan gamblang menurut yang lain. Namun penjelasan saya Ibn Thaymin untuk ini, wassama'a banainaha bi'aidin, sebagaimana di Qawaidul Muthla, aidin di sini bukan jamak dari yadun. Dia masdar yang memang artinya kekuatan. Maka memaknai aidin dengan al-quwah di sini bukan mimbabi ta'wil. Bukan mimbabi ta'wil. Namun karena memang maknanya. Jadi kamus al-ma'ani misalnya memang ada aidun yang artinya al-quwah. Aidu, al-aidu wal-adu, maknanya al-quwah. Maka penjelasan saya Ibn Thaymin, aidin di sini maknanya al-quwah dan itu bukan ta'wil. Namun itulah kata-katanya, memang aidun itu artinya al-quwah. Kemudian kita masuk pada bab baru, al-af'al, perbuatan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi, ini tarjamatun judul bab. Fi'lu sahibu syariah, yang dimaksud sahibu syariah yakni yang dimaksudkan adalah an-nabiyya, nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan nabi semata yang tidak didukung oleh perintah, maka layakhlu, tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Yang pertama, ayyakuna ala wajil kurbah wa ta'ah, nabi lakukan dalam rangka kurbah, mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, layakunu, tidak demikian. Fa'inkana ala wajil kurbah wa ta'ah, jika dalam bentuk, dalam rangka kurbah, mendekatkan diri kepada Allah dan taat, maka nanti dirinci. Fa'indala dalil, jika terdapat dalil kalau itu khusus untuk nabi, bihi, khusus untuk nabi, yuhmal, maka dimaknai alal ikhtisas, itu khusus untuk nabi. Contohnya nabi ziyadatihi fi nikah, menikah lebih dari 4 perempuan. Yang kedua, jika tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk nabi, maka tidak boleh yukhasas bihi, dikhususkan untuk nabi. Kenapa? Karena hukum asal perbuatan Nabi itu bisa dicontoh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ada bagi kalian pada di Rasulullah uswatun, teladan. Nah, ketika itu tidak khusus untuk Nabi, lantas apa maknanya? Fayuhmalu alal wujub ingda ba'di ashabina. Maka sebagian Syafi'iyah memaknainya wajib. Perbuatan Nabi itu wajib dicontoh, jika itu dalam rangka kurbah wa ta'ah. Dan wajib ini fi haqqihi untuk Nabi, karena dalam rangka tablir, iblar, dalam rangka menyampaikan syariat. Wa haqqina, dan wajib bagi kita, karena kewajiban meneladani Nabi. Alasan yang mengatakan hukumnya wajib, li'anu ahwat, karena itu yang lebih hati-hati. Wa min ashabina, dan sebagian Syafi'iyah mangkal, ada yang mengatakan yuhmalu alan nadabi, perbuatan Nabi yang tidak khususiyah, tidak khusus untuk Nabi, dan itu dalam rangka kurbah wa ta'ah, dimaknai dengan makna anjuran. Li'anna al-mutahakkak, karena itulah yang yakin. Bada' talab, setelah adanya talab tuntutan. Ini tuntutannya berdasarkan ayat. Ada pada di Rasulullah teladan bagi kalian. Ada tuntutan untuk mengikuti Rasul. Ya, maka adanya tuntutan, ini berarti dia yakin, dia satu hal yang dianjurkan. Wajib, itu belum yakin. Dinaikkan sampai derajat wajib, belum yakin. Sehingga tadi alasannya lebih hati-hati. Kemudian pendapat yang ketiga, wa minhum, di antara Syafi'iyah, ada yang mengatakan yutawaqqafu fihi, malah tawakuf. Tidak kita katakan wajib, tidak kita katakan sunnah. Alasannya karena pertentangan dalil dalam masalah ini. Kesimpulannya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini pendapat yang kedua. Ya, perbuatan Nabi yaitu dalam rangka taat dan tidak khusus untuk Nabi, maka kesimpulan pokoknya menghasilkan hukum anjuran. Kemudian fa in kana ala wajhi ghairi wajhil qurbah wa ta'ah, maka jika Nabi melakukan tersebut, melakukan perbuatannya tidak dalam bentuk kurbah mendekatkan diri kepada Allah dan taat, maka dimaknai mubah. Contohnya Nabi makan ketika lapar dan minum ketika haus, ini satu hal yang mubah untuk Nabi dan untuk kita. Kemudian bab berikutnya, bab tentang sunnah takririyah. Wa iqraru sahibi syariati, dan pendiaman yang dilakukan oleh sahibu syariah yaitu Nabi terhadap satu perkataan dari seseorang, maka nilainya adalah qaulu sahibu syariah, sama dengan perkataan Nabi. Artinya perkataan sahabat yang Nabi diamkan itu kaqaulihi, seperti perkataan Nabi. Dan pendiaman Nabi terhadap perbuatan min ahadin seseorang kafi'lihi, seperti perbuatan Nabi. Kenapa demikian? Karena Nabi maksum mendiamkan seseorang melakukan kemungkaran. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui dan mendiamkan Abu Bakar ala kaulihi yang mengatakan i'ta'i salabil qatil li qatilihi, memberikan salaf al-qatil, orang kafir yang terbunuh, liqatilihi, bagi orang yang membunuhnya. Maka ada yang namanya salaf dalam ketika terjadi perang, jihad fisabilillah. Maka seorang tentara muslim bisa membunuh misalnya satu tentara orang kafir. Maka tentara orang kafir tersebut ketika dia terbunuh, terbunuh dalam keadaan di badannya ada harta. Boleh jadi dia pakai jam tangan, Rolex yang dipakai misalnya. Nah, atau dia pakai sabuk yang mahal, sepatu yang bagus, atau ada duit di kantongnya, dan yang lain. Nah, maka harta yang melekat di badan al-qatil ini namanya salab. Yeah. Ini namanya salab. Yeah. Dan maka Abu Bakar mengatakan di depan Nabi dan Nabi mendiamkannya. Siapa yang membunuh, siapa saja dari tentara Muslim yang berhasil membunuh tentara orang kafir, maka untuknya salabnya. Falahu salabuhu, maka untuknya salabnya. Nabi diamkan, maka ini berarti itu apa yang diucapkan oleh Abu Bakar tidak keliru, satu hal yang benar. Namun ketentuan ini, man qatala qatilan falahu salabuhu, ini kembali kepada kebijaksanaan panglima perang. Ini bukan hukum pasti. Di setiap pertempuran berlaku demikian, tidak. Boleh jadi berlaku demikian dan boleh jadi tidak. Itu yang melekat di badan itu dikumpulkan bagian dari ghanimah, kemudian digabungkan dengan yang lain dan dengan status ghanimah. Maka panglima perang boleh punya pertimbangan-pertimbangan tertentu dan dia membuat keputusan di satu pertempuran, man qatala qatilan falahu salabuhu. Di antaranya manakala dia menimbang perlu memotivasi tentara untuk semangat, untuk tambah lebih semangat berperang dengan iming-iming duniawi, maka boleh. Panglima perang punya kebijaksanaan tersebut, kemudian dia mendeklar, kemudian mengumumkan man qatala qatilan falahu salabuhu, sehingga tentara tambah semangat. Maka ketentuan berkenaan dengan salab ini menunjukkan bahasanya ya, jika diperlukan diperbolehkan memotivasi orang untuk beramal soleh dengan dunia. Diperbolehkan memotivasi seseorang jika diperlukan dengan dunia. Contohnya dalam pendidikan, misalnya orang tua memotivasi anaknya untuk puasa Ramadan, nanti kalau puasa Ramadan bisa full, wah, dari pagi sampai sore sebulan, nanti bapak ngasih hadiah ini. Dan karena ini anak-anak diperlukan hal tersebut, maka ini motivasi untuk melakukan amal saleh dengan dunia, dengan hal-hal yang bersifat duniawi, satu hal yang hukumnya boleh. Di antara hal yang menunjukkan bolehnya hal tersebut adalah ketentuan seputar salab. Contoh yang lain, Nabi mendiamkan Khalid ibn Walid yang memakan dhab biawak gurun dalam hadis muttafaqun alaihima. Ya, dua hadis tadi tentang masalah salab, demikian juga masalah makan dhab, itu dua-duanya muttafaqun alaih. Maka Nabi mendiamkan perbuatan, maka berdasarkan kaidah yang ada di matan waraqat, Nabi mendiamkan Khalid untuk makan dhab, maka itu seperti statusnya seperti seakan-akan Nabi makan dhab. Dan apa hukum Nabi makan dhab? Jelas bukan untuk kurbah. Jelas bukan untuk kurbah. Maka jika bukan untuk kurbah dan ta'ah, maka maknanya mubah. Kemudian apa yang dilakukan fi waktihi, di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghairi majlisi, tidak di depan Nabi, tidak di majlisnya Nabi, namun Nabi mengetahuinya dan tidak menegurnya, maka hukumnya sebagaimana apa yang dilakukan di majlis Nabi. Ka ilmihi, seperti Nabi mengetahui kalau Abu Bakar pernah bersumpah bahasanya dia tidak akan makan makanan. Demikian sumpah ini keluar saat Abu Bakar marah, dan setelah itu Abu Bakar makan tatkala melihat bahasanya makan itu lebih baik baginya. Sebagaimana ini bisa yukhad, diambil dari hadis-hadis Muslim fil at'imah, di bab tentang masalah makanan. Satu hadis kisahnya panjang, Abu Bakar membawa sejumlah tamunya Nabi ke rumah, kemudian dia minta untuk anaknya untuk menyediakan makan malam. Kemudian Abu Bakar ada keperluan dengan Nabi, kemudian mereka disilahkan makan oleh anaknya Abu Bakar, namun mereka tidak mau, kami nunggu Abu Bakar. Maka Abu Bakar pulang sudah agak larut malam, ditanya sama anaknya, dia tanya sama anak dan istrinya, apakah para tamu sudah makan? Belum. Maka marah, maka Abu Bakar marah. Kemudian ditanyakan kepada mereka, kenapa enggak mau makan? Kata mereka, kami mau makan kalau bareng sama Abu Bakar, tuan rumahnya. Maka Abu Bakar marah. Tamu rewel sekali, suruh makan enggak mau makan. Demi Allah saya enggak mau makan. Kemudian namun pada akhirnya, kemudian setelah amarah sudah turun, Abu Bakar berubah pikiran. Nah, kemudian kita masuk bab selanjutnya, yaitu nasakh. Amma nasakh, adapun nasakh, maka pengertian dalam bahasa Arab adalah izalah, menghilangkan. Contohnya dalam bahasa Arab, nasakh, nasakhat asyamsu adhil, itu artinya azalathu, matahari menghilangkan bayang-bayang. Warafa'athu, dan menghilangkan bayang-bayang. Bin bisat biha, dengan ya, dengan terangnya matahari. Wakil, dan ada yang mengatakan nasakh maknanya an-naqal, memindah. Contohnya ucapan orang Arab, nasakhtu ma fil kitab, nasakhtu, aku menyalin apa yang ada dalam buku tersebut. Artinya naqaltuhu, aku memindahnya. Bi askali kitabatihi, dengan model tulisannya. Maka wahadduhu, sedangkan definisinya secara syariat, al-khitab ad-dallu ala raf'il hukmi ath-thabiti, adalah al-khitab, adalah dalil, adal yang menunjukkan dihilangkannya hukum yang ada, athabit yang ada, bil khitab, pakai dalil sebelumnya. Ala wajah, dalam bentuk laulahu, seandainya tidak ada dalil yang kedua ini yang membatalkannya, lakana, tentu hukum itu thabitan, tetap ada. Seandainya tidak ada dalil yang kedua yang membatalkannya, maka kandungan hukum yang pertama tetap ada. Dan disyaratkan untuk dalil kedua tersebut, mara ma'a tarakhihi, dia itu lebih belakangan anhu dari dalil yang pertama. Maka nasakh adalah dalil yang datang belakangan, ya, daripada dalil yang dalil sebelumnya. Kemudian ya, ketika isi dalil yang kedua itu dilaksanakan, mau tidak mau berarti isi dalil yang pertama tidak bisa dilaksanakan. Maka itu nasakh. Wahada, dan ini sebenarnya adalah definisi nasikh, dalil yang menasakh. Wayukhad, dan bisa diambil minhu dari definisi di atas, definisi nasakh itu sendiri, yaitu raf'ul hukmil madhkuri, yaitu penghilangan hukum yang disebutkan, bi khitabin, dengan dalil yang lebih dulu, dan seterusnya. Artinya raf'u ta'aluqihi, kita hilangkan keterkaitan dalil bil fi'li, dengan perbuatan hamba. Ya, maka pada fa kharaja bi qaulihi atsabit bil khitab. Ya, bahasanya hukum yang dihapus itu sabit ada, bil khitab, pakai dalil, yaitu maksudnya khitab adalah dalil Al-Qur'an atau hadis. Maka tidak termasuk nasakh raf'ul hukmi tsabitil bil bara'atil asliyati, penghilangan hukum yang itu adanya pakai dalil akal, yaitu dalil akal dalam bentuk bara'ah asliyah. Yaitu apa itu bara'ah asliyah? Hukum asal manusia ada mutaklifi bisyai, tidak dibebani dengan beban apapun. Ya. Ya, maka berkenaan dengan nasakh, ya, berkenaan dengan nasakh, maka syarat mansukh itu hukum mansukh, hukum yang dihapus harus hukum yang berdasarkan dalil syar'i. Kalau hukum yang dihapus itu dasarnya adalah dalil akli, maka itu tidak disebut nasakh. Hukum asalnya awalnya hamba, awalnya manusia itu tidak terkena kewajiban puasa Ramadan. Kemudian datanglah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Maka dengan datang ayat ini wajib, maka hukum tidak wajib puasa Ramadan hilang, diganti dengan wajib puasa Ramadan. Nah, kejadian ini tidak disebut nasakh. Kenapa? Karena tidak wajibnya puasa Ramadan itu berdasarkan dalil akli. Apa namanya dalil aklinya? Al-bara'ah al-asliyah. Al-bara'ah al-asliyah. Apa itu al-bara'ah al-asliyah? Hukum asal manusia itu tidak mendapatkan beban syariat. Dan itu dalil akli, bukan dalil syar'i. Nah, itu sehingga kalau penghapusan hukum yang berdasarkan dalil akli itu bukan nasakh. Untuk disebut nasakh, hukum yang dihapus harus berdasarkan dalil syar'i, imal Quran, imal sunnah. Kemudian yang lainnya, wa qaulina bi khitabin, dengan khitab, dihapus pakai khitab. Khitab itu artinya Al-Quran atau hadis Nabi. Bi khitabil ma'khudi min kalamihi, dengan khitab yang diambil dari perkataannya, arrafu, menghilangkan. Min kalami, dari perkataannya. Maka tidak termasuk nasakh arrafu bil mauti wal jununi, hilangnya hukum karena mati atau karena gila. Maka orang ini wajib sholat lima waktu. Si A wajib sholat lima waktu. Setelah mati, hilanglah kewajiban sholat lima waktu untuk dia. Hilangnya kewajiban sholat lima waktu untuk si dia ini karena mati, apakah itu nasakh? Bukan. Kenapa? Karena penghapusan hukum sholat lima waktu untuk dia ini bukan pakai khitabin syar'i, dalil Quran dan sunnah. Nun karena karena tidak terpenuhnya syarat kewajiban, yaitu balighun aqilun. Maka syarat untuk nasakh, dalil yang menghapus itu harus khitabun syar'iyyun. Kalau tadi dibahas dalil yang dihapus, dalil yang dihapus tidak boleh dalil akli, harus dalil syar'i. Maka di sini dalil yang menghapus itu juga harus khitabun syar'iyun. Kalau bukan khitabun syar'iyun, maka itu nasakh yang tidak diperbolehkan. Maka itu bukan nasakh. Maka tidak ada nasakh kecuali harus dengan khitabun syar'iyun. Ini usul fikih yang benar. Tidak sebagaimana usul fikihnya orang liberal yang membolehkan nasakh hukum dengan dalil realitas sosial. Realita sosial, wanita tidak boleh jadi pemimpin, itu dalilnya apa? Ya, khitabun syar'iyun, hadis Nabi. Ini sudah tidak berlaku zaman ini. Kenapa? Realita sosial sudah berubah. Realita sosial berubah. Maka kaidah penting orang liberal adalah nasakh hukmi bilwaqi' al-ijtima'i, penghapusan hukum dengan dalil realitas sosial. Mereka ingin realitas sosial itu posisinya sebagaimana khitabun syar'i, yaitu punya kemampuan untuk menasakh. Dan ini adalah satu hal yang tidak dijumpai dalam usul fikih Islami. Usul fikih Islam, nasikh itu harus khitabun syar'iyun. Waqi'un ijtima'iyun, realitas sosial, itu bukan nasikh. Sebagaimana juga kaidah dalam nasakh, nasakh itu hanya terjadi di masa hidup Nabi. Nasakh itu hanya terjadi di masa hidup Nabi. Setelah Nabi wafat, tidak ada nasakh hukum. Maka ini dua kaidah dalam nasakh yang ditabrak oleh orang-orang liberal. Kaidah nasakh, nasakh itu harus pakai khitabun syar'iyun. Mereka mengatakan tidak, realitas sosial bisa menasakh. Kaidah nasakh, nasakh hanya ada di masa hidup Nabi. Setelah Nabi wafat tidak ada nasakh. Maka mereka enggak mengatakan tidak. Realita modern setelah jauh setelah hidup Nabi punya otoritas untuk menasakh hukum yang tidak sesuai dengan realitas sosial kemodernan dan keindonesiaan. Nah, kemudian bikaulina perkataan kami tentang definisi nasakh ala wajihin dalam bentuk seandainya bukan karena itu maka hukum tetap ada. Maka tidak termasuk nasakh ma hukum. Ma hukum laukana al khitabu al awal, seandainya al khitab al awal dalil yang pertama mughayyan memiliki ghoyah. Memiliki titik tertentu bi ghayatin dengan memiliki titik tertentu au mu'allalan atau memiliki illah bimaknan dengan satu makna tertentu, ketika maknanya berubah maka berubahlah hukum. Wa saraha bil khitab tsani, maka ditegaskanlah dengan dalil yang kedua bi muqtadha dzalika, muqtadha dzalika konsekuensi hal tersebut. Fa innahu la yusamma nasikhan, maka itu tidak disebut nasakh. Nasakh lil awal untuk dalil yang pertama. Maka jika satu hukum itu Nabi tegaskan memiliki ghayah, ini masa berlakunya sampai ini. Masa berlakunya sampai ini. Maka setelah ghoyah tersebut terwujud, hukum tadi tidak berlaku, maka itu bukan nasakh. Contohnya jihad. Contohnya jihad. Maka jihad memerang orang kafir satu hal yang Nabi wajibkan. Dan Nabi sampaikan di hadis tentang turunnya Isa, di masa Isa jihad tidak berlaku. Nanti di masa Isa itu ada kondisi di mana jihad tidak berlaku. Maka Nabi sendiri yang ngomong. Nabi sendiri yang ngomong. Ya, maka ini bukan nasakh. Ini bukan nasakh. Ya, Nabi sampaikan ini disyariatkan sampai turunnya Isa, setelah itu enggak. Atau masih tentang Isa. Maka dalam syariat Nabi pilihan terhadap orang kafir perang atau bayar jizyah. Dan Nabi sampaikan bahasanya Isa itu nanti cuma ngasih pilihan satu saja, masuk Islam atau perang. Pilihan jizyah itu sudah tidak berlaku dengan turunnya dan datangnya Isa. Maka perbuatan Isa menghapus jizyah, ketentuan jizyah itu bukan nasakh. Dan karena ini aturan memiliki ghoyah, memiliki titik tertentu, titik akhir pelaksanaan. Begitu titiknya tersebut datang, ya sudah. Itu bukan nasakh. Maka nanti ketika Isa pertama kali turun, pilihannya cuma itu. Perang ataukah masuk Islam? Masuk Islam ataukah perang? Ini orang-orang tidak mau masuk Islam diperangi oleh Isa. Seluruhnya diperangi oleh Isa. Setelah itu, karena semua orang masuk Islam, maka hukum jihad terangkat. Mau perang sama siapa? Ya, memperang sama siapa? Sudah selesai semuanya. Maka hukum jihad jadi hilang. Hukum jihad jadi hilang. Maka apa yang terjadi ini bukan nasakh. Ya, demikian juga tadi, manakala satu dalil itu memiliki illah. Memiliki illah. Nah, Nabi mensyariatkan satu hal pakai dalil pertama, kemudian datang dalil kedua menjelaskan ilahnya. Menjelaskan bahasanya ini disyariatkan karena demikian-demikian. Dilakukan karena demikian dan demikian, ya, maka dalil yang kedua ini tidaklah namanya tidaklah menasakh, tidaklah menghapus dalil yang pertama. Namun dia menjelaskan ilah. Ya, kemudian setelah ilahnya ketemu, maka ada terwujud, ya, maka itu tidak, maka hukum tersebut tidak berlaku. Maka ini bukan nasakh. Ya, contohnya di sini diberi contoh firman Allah Ta'ala, jika terdengar adzan untuk sholat Jumat, fas'au, maka bersegera untuk mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Pengharaman jual beli itu mughayyan, memiliki titik akhir, memiliki ghayah, yaitu apa? Berakhirnya sholat Jumat. Oleh karena itu tidaklah kita katakan faida qutiyatish sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, silahkan kalian mencari karunia Allah yaitu jual beli. Ayat ini tidaklah nasikhun lil awal, tidaklah menasakh wadharul bay'. Bal bayyana, cuma dalil yang kedua itu menjelaskan ghayat at-tahrim. Ya, bahasanya hukum haram jual beli itu memiliki ghayah, memiliki titik akhir. Yang ketika titik akhir tersebut telah datang, maka ya, hukum tidak berlaku. Contoh yang lain. Hurimat alaikum, diharamkan atas kalian saydul bari, ya, buruan daratan, madumtum huruma, selama kalian dalam kondisi ihram. Ya. Tidaklah kita katakan ayat ini dihapus oleh ayat selanjutnya, wa idza halaltum fastadu, jika kalian telah tahalul dari ihram, silakan berburu. Liana tahrim lil ihram wa qad zala, karena hukum haram berburu itu ada ilahnya. Ilahnya apa? Al ihram, kondisi ihram. Wa qad zala, dan kondisi ihramnya telah hilang. Dan kondisi ihramnya telah hilang. Maka wa idza halatum fastatu tidak menasakh madumtum huruma. Cuma wa idza halaltum fastatu itu menyebutkan illah. Illah diharamkannya berburu bagi orang yang dalam kondisi ihram adalah karena dia ihram. Maka jika ihram itu selesai dengan tahallul, telah berubah dalam kondisi halal, maka hukum berburu menjadi diperbolehkan. Kemudian tadi syarat untuk nasakh ma'atarakhihi anhu, bahasanya dalil yang menasakh menghapus itu tarakhihi, belakangan datangnya anhu dari dalil yang dihapus. Maka tidak termasuk nasakh matasala bil khitabi, manakala dalil yang menghapus itu bersambung dengan dalil yang dihapus, maka itu bukan nasakh namun takhsis. Yeah, namun takhsis. Yeah. Innal insana lafi khusran illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, maka ayat illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat itu bukan menghapus. Yeah. Innal insana lafi khusrin, namun mentakhsisnya karena dia bersambung. Yeah. Mata salah yang bersambung bil khitab dengan dalil yang pertama berupa sifat, syarat ataupun istisna, pengecualian. Ya, kemudian berkenaan dengan macam-macam nasakh. Wa yajuzuna, maka boleh penghapusan tulisan, wa baqal hukmi, namun hukumnya tetap ada. Maka ini nasakh jenis yang pertama. Yang dinasakh cuma tulisan dalilnya. Adapun hukum kandungannya masih berlaku. Contohnya ada satu ayat yang bunyinya as-saykhu wa saykhatu idza zanaya farjumuhumal battata, maka lelaki dewasa dan perempuan dewasa jika berzina maka rajamlah keduanya, al battata, tidak ada pilihan yang lain. Maka Umar radhiallahu anhu mengatakan fa inna qad qara'naha, dulu di masa Nabi kami membaca ayat tersebut, rawahu Syafi'i dan yang lain. Perkataan Umar ini diriwayatkan oleh Syafi'i dan yang lain. Dan ayat ini secara tulisan sudah terhapus, tidak ada di mushaf Al-Quran. Namun isi kandungannya masih berlaku. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merajam al-muhsinin, orang yang dalam kondisi ihsan, sudah muhsan. Demikian dalam hadis muttafaqun alaih. Wahuma atau muhsanaini, dua orang yang muhsan, laki-laki ataukah perempuan. Wahuma dan dua orang yang muhsan inilah yang dimaksud dengan syaikhi dan syaikhati. Kemudian yang kedua, nasakh hukum, hukumnya dihapus, wabaka rasmi, tulisannya masih ada. Contohnya adalah masalah idah wafat yang dahulu. Dan orang-orang yang wafat di antara kalian meninggalkan istri, maka adalah dia berwasiat untuk istri-istri mereka, mataan diberi nafkah ilal hauli selama setahun. Itu selama setahun menjalani masa iddah. Maka ini dihapus dengan ayat ya tarbas nabi angfusina arba ta'asurin wa asra. Mereka menunggu selama 44 bulan 10 hari. Maka ayat yang dihapus masih ada tulisannya, namun hukumnya sudah tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, nasakh amraini, yang dihapus dua-duanya, tulisannya dan hukumnya. Contohnya hadis Muslim dari Ibunda Aisyah, karena fima unzila, di antara ayat Al-Quran yang pernah diturunkan, ada ayat yang bunyinya asrodoatin ma'lumatin yuharrimna, 10 persusuan yang jelas itu memahramkan. Fanusikhna, maka ayat ini kemudian dihapus dengan ayat yang lain. Dengan ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama ini dihapus tulisannya dan dihapus hukumnya. Ayat yang kedua dihapus tulisannya dan tidak dihapus hukumnya. Khamsu ma'lumatin yuharrimna, 5 persusuan yang jelas itu memahramkan. Maka ayat yang pertama tidak ada di Al-Quran dan hukumnya juga sudah tidak berlaku. Maka itu nasakh hukum dan tulisan. Ayat yang kedua bahasanya khamsun ma'lumatin, 5 persusuan yang jelas itu memahramkan, tidak ada ayatnya di Al-Quran. Al-Quran yang ada di tangan kita, maka dia sudah nasakh dan mansukh tulisannya, namun hukumnya masih berlaku. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji, kita telaah kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.